Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Something more. Are you tired trying to fill that void? Are you yearning more? And it's hard keep it, it's so hardcore. I'm fooling. In all the good times I find myself alone. Oh, change. And in the bad times I fear myself. I'm on the deep end, watching sun die vain. I never meet the ground. Cries on the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. Shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Oh, oh. Tanyakan apa rasanya duet memahal ini, Mas Lasso? Kenapa Mas Anang? Saya cuma mau tanya apa rasanya. Bapaknya lagi interogasi. Iya, apa rasanya duet dengan Mahal ini? Perasaannya apa, Mas Lasso? Yang pasti tidak sesak, Mas Anang. Iya, ada satu kebanggaan yang mendalam ya. Yep. Mahal ini dari bulan apa Oktober ya kalau nggak salah ya, kita tiap minggu kita temani perjalanannya, kita beri masukan, kita kasih kritikan, kita beri pujian, dan malam ini bisa duet, dan rasanya saya bukan duet dengan peserta tapi duet dengan seorang penyanyi profesional. Tapi kayaknya yang ditunggu Mas Lasso cuman yang terakhir saya tahu. Yang ditunggu sama Mas Lasso cuman yang terkenang nanti adalah pelukan terakhir. Padahal tadi Mas Mahal Anang ini mau begini ya. Iya. Kenapa? Tadi Mahal ini mau begini, kenapa tiba-tiba begini? Pelukan antara orang tua dan anak itu biasa. Betul banget. Oh, orang tua. Iya dong. Iya gak Mahal ini? Oh, ini bapaknya ya? Bapaknya. Bapaknya ternyata. Tapi belum bisa itu, Mas Anang. Belum bisa mengalahkan kemesraan kita kemarin. Kan? Enggak. Ya. Harusnya ya. Iya, itu memang tanda-tanda tampak bahagia kalian berdua. Tapi boleh gak mahal ini yang dikomentarin? Ya, oh iya, iya, iya dong. Iya dong. Enggak, kalau mahal ini aku bilang bahwa menyanyikan lagu tadi itu lagu gambaran lagu itu dinyanyikan oleh aku bilang ini bukan lagi peserta. Memang benar Lasso bilang bahwa ini adalah sudah superstar. Terima kasih. Mahal ini tadi tidak ada canggungnya bahwa dia satu panggung dengan legend. Legend yang dia, tampak bahagia. Nah. Ya, legend. Makanya aku bilang mahal ininya oke, cuman Mas Lasso tampak kompak. Ya. Tolong fokus gitu kepada peserta. Oh iya, iya, oke. Okay. Jadi aku bilang bahwa mahal ini semakin apa ya, memantapkan dirinya. Harapanku dia masuk tiga besar. Amin. Cuman sampai tiga besar. Karena tiga besar itu akan perjuangan yang penuh dengan emosi lagi. Okay. Disitulah permainan akan luar biasa. Jadi aku bilang selamat buat mahal ini bahwa kamu bisa apa ya, bisa menyetarakan diri dengan Ari Lasso. Di situ aku bilang itu luar biasa. Terima kasih, Omanang. Oke. Mungkin Bang Judika ada komentar? Ya, ya, kan Mas Ari ini udah biasa banget ya berduet gitu. Jadi yang aku lihat sih energi itu disalurkan ke mahal ini dan mahal ini bisa nangkep itu. Tapi di awal tadi sebenarnya aku agak ini berbeda sama Senang. Di awal agak ragu tadi kamu masuknya. Tapi setelah itu, setelah kamu bertemu Mas Ari, kamu semakin percaya diri. Semakin dapat karismanya Mas Ari juga. Jadi romantisnya dapat, cocok. Bikin duet boleh, pasti booming kayaknya. Amin, amin. Ya. Pasti booming. Mas Ari ya, mau ya bikin duet sama mahal ini. Melupakan ada aku. Mahal, mahal. Bunga, aku minta maaf sebelumnya, Bunga. Aku yang minta maaf, ya. Mas. Aku yang salah. Aku yang salah. Enggak, aku yang minta maaf. Tapi aku yang minta maaf. Bambang yang salah. Mahal ini, deg-degan enggak duet sama Mas Ari? Enggak. Itu bagus, berarti mentalnya bagus. Kelihatan kalau enggak deg-degan, bagus memang. Kamu udah seperti penyanyi profesional. Terima kasih, Kak. Oca. Ini pertama kali aku lihat kamu live. Tadi sebetulnya kalau dipasangkan sama Ari Lasso tuh ada santainya, tapi juga ada deg-degannya. Orangnya tuh santai, tapi begitu dia nyanyi, kayaknya emang cuman yang punya suara kayak gini cuman Ari Lasso gitu. Jadi terima kasih Teh Ocha. Teh Ocha. Tolong di food nanti. Oh, iya. Cuman tadi begitu saya lihat mahal ini begitu naik, begitu tarik nafas saja saya udah tahu mahal ini siap untuk nyanyi lagu ini. Dan menurut saya kamu nyanyi dari awal sampai terakhir, muka kamu juga percaya diri banget. Kamu tahu not mana yang mau kamu nyanyikan. Improvisasi yang di belakang-belakangnya itu juga keren banget. Menurut saya you nailed it. Kamu bagus banget malam hari ini. It's a good start. Luar biasa sekali. Thank you, Jaja. Terima kasih banyak. Wow. Nah, seru banget juga kan penampilan yang barusan. Kalau mau lihat yang lain, langsung aja subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.